قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم باب seseorang yang mengangkat suaranya, yang mengeraskan suaranya dengan ilmu. Qala haddatsana Abu Nu'man Arim ibn Fadl. إنك يا أخان عفان أبو النعمان ما اسمه؟ لها دي سيني فلما قال حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل إنك يا يوسف لا أكتب موسف حديث يوسف الله أكبر الله أكبر لا تفكع سما سكالي سما يوسف Innaka akhana Aba Jabir Abu Nu'man Arim Ibn al-Fadl. Siapa namanya Abu Nu'man ini? Hah? Siapa? Muhammad. Masya Allah. Dia mengatakan Muhammad ya ikhwan. Lalu Arim apa ini? Arim apa Muhammad? Namanya Arim. Loh. Rujuk lagi ya ikhwan. Allahumma musta'an. Innaka ya Aba Firdaus. Tuh. Innaka ya Zahrul. Abu Nu'man Arim ibn al-Fadl. Siapa nama dia? Innaka ya Yasir. Namanya Arim bin Fadl. Masya Allah. Innaka Umar Sabir. Hah? Umar Al-Kabir. Aina huwa? Hah? Aina Umar Al-Kabir? Innaka Umar. Hah? Allah musta'an. Innaka Aba Isa. Allah musta'an. Iya kok ngene. Akum. Aha. Hada imam. Namanya Muhammad bin Fadl. Lalu Arim apa ini? Kau boleh mengatakan Arim bin Fadl. Loh, boleh mengatakan Arim atau mengatakan Muhammad. Bagaimana ini? Ada Imran. Allah musta'an. Laka Aba Ayyub. Indaka Aba Ayyub. Hah? Namanya Muhammad. Muhammad bin Fadl. Terus Arim ini apa? Julukannya. Arim lakabnya ikhwan. Gelarnya. Namanya ialah Muhammad. Muhammad ibn Fadl Abu Nu'man al-Mulaqab bi Arim. Tamam? Allah ibarifika Aba Ayyub. Namanya Muhammad. Qala haddathana Abu Awanah. Abu Awana indaka Bilal, masmuh? Bilal. Oh, biasanya Bilal Masya Allah dia. Dalam masalah rijal. Greget. Allah musta'an. Indaka ya Sahal. Abu Awanah namanya Al-Wabbah Ibnu Abdillah Al-Yashkuri. Al-Rabbah bin Abdillah al-Yashkuri Abu Awana. An Abi Bishr. Nah, siapa yang tahu nama dia ini? Batal dia. Ah, ya sahal. Nagi ya Faisal. Ah, siapa yang tahu? Ja'far ibn Iyas. Dikenal juga dengan Ja'far ibn Abi Wahshiyah. Ja'far ibn Abi Wahshiyah. Abu Wahshiyah namanya Iyas. Ja'far ibn Iyas. Allah ibarat fiqh ya khana'ad. An Yusuf ibn Mahak. Mahak dengan memfathah ha. Mahak. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Beliau berkata, takhallaf 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang kami, tertinggal di belakang kami, fi safratin, pada suatu perjalanan, safarnaha, yang kami lakukan. Yakni kata beliau, pernah pada suatu safar, perjalanan kami dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tertinggal di belakang kami. Fa'adrakana, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati kami. Adrakana, menjumpai kami, mendapati kami. Waqad arhaqatna shalah, dalam keadaan waktu salat hampir selesai. Rahaqa artinya mencapai. Tamam? Yani salat telah mendekati kami. Begitu. Wa nahnu natawadda, sedangkan kami ketika itu sedang berwudu. Berwudu untuk sholat, sebab waktunya sholat sudah mendekati kami, sudah dekat waktu sholat. Agar ya ikhwan. Faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami mengusap kaki-kaki kami. Tamam? Al-mas'h, mengusap kaki. Fanada bi'a'la sawtihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil dengan suaranya yang paling keras. Yakni dengan suara yang keras beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Wail, celaka. Sungguh celaka. Lil aqab, bagi tumit-tumit. Aqab jamak aqib, belakang kaki, namanya tumit. Tahu tumit ya? Paham ya? Paham sih? Paham. Beliau mengatakan, celaka, sungguh celaka bagi tumit-tumit minan nar, dari neraka. Ya, ini diancam dengan ancaman neraka bagi tumit-tumit. Maksudnya ialah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melihat pada para sahabatnya, belum sempurna wudhunya, kaki mereka belum dicuci dengan air, hanya diusap, sehingga tumit-tumit mereka tidak terkena air. Belum mengancam dengan yang keras, wailul lil aqabi minan nar. Marrataini aw thalatha. Dua kali atau tiga kali. Hadal hadith muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Datang dari sahabat yang lainnya. Nah, siapa sahabatnya? Siapa yang tahu? Enda. An Abi Hurairah muttafaqun alaih. Wa an man? Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaih. Dari tiga sahabat ini, Abu Hurairah, wa Aisyah, wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, muttafaqun alaih. Datang pula dari sebagian sahabat yang lainnya, dikeluarkan dari selain mereka berdua dengan lafaz wailun lil aqabi minan nar. Hadis ini khonafitina azzakumullah, dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab seseorang yang meninggikan, mengeraskan suaranya dengan ilmu, itu diambil dari kalimat fanada bi'a'la sautih. Tamam? Beliau memanggil dengan suara yang keras dari belakang. Wailul lil aqabi minan nar, gitu. Keras ya, Pak. Dari kalimat a'la sautih menunjukkan jawaz raf'i sauti bil ilm. Kebolehan mengangkat suara, mengeraskan suara dengan ilmu. Dan ini khana fiddin azzakumullah dikatakan oleh para ulama indal hajah. Kalau memang dibutuhkan untuk mengeraskan suaranya, misalkan jauhnya orang yang hendak dia kasih ilmu, seperti riwayat ini, beliau dari belakang dalam keadaan para sahabatnya di depan beliau melakukan tindakan yang salah, beliau langsung mengeraskan suaranya, hati-hati dari tumit-tumit yang gak kena air, diancam dengan neraka, begitu, karena jauhnya. Atau mungkin pula dikarenakan kasrah, likasratil hadirin, dikarenakan banyaknya yang hadir, sehingga dia harus mengeraskan suaranya, khususnya di zaman itu. Tamam? Khususnya di zaman itu yang tidak ada mikrofon pengeras suara ketika itu. Tamam? Dikarenakan saking banyaknya yang hadir, ribuan, maka diperbolehkan bagi seorang alim untuk mengeraskan suaranya. Haddatsana fulan bin fulan, keras suaranya. Dan telah lewat dalam beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya para ulama kita biasa mengangkat seorang mustamli. Artinya ikhwan, seorang mustamli untuk menyampaikan suara mereka kepada hadirin yang lainnya. Al-mustamli bertugas untuk menyampaikan suara muhaddithin, suaranya Pak Yai, Pak Ustaz, Pak seorang muhaddith kepada yang hadir di majlis yang besar tadi. Duduk di tempat-tempat yang strategis, mereka menyambungkan ucapan sang alim kepada yang hadir di situ. Paham? Atau pada saat memberikan mau'idhah, pengarahan-pengarahan kepada kaum muslimin, seperti ketika khutbatul Jum'at, khutbah Jum'at, sebagaimana yang disifatkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau berkhutbah, itu ihnarra wajhuh, ihnarrat wajhuh, wa'ala sawtuh, wantafakhat audajuh, ka'annahu mudhiru jayshin. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, merah mukanya, keras suaranya, dan kelihatan otot-otot lehernya intafakh, menggelembung, menunjukkan betapa keras dan lantang suara beliau sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Ka'annahu mudhiru jayshin, seakan-akan beliau itu ialah seseorang yang mengatur pasukannya, memberikan peringatan kepada pasukannya. Nah, kata ikhwan, sehingga keras suaranya. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza khataba wa dzakara as-sa'ah ishtadda ghadabuhu wa ala sawtuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam apabila beliau berkhutbah kemudian menyebutkan masalah kiamat, maka sangat keras murka beliau dan tinggi suara beliau. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, riwayat Ahmad, ada tambahan lafadznya, hatta law anna rajulan fi suq la sami'ahu, seandainya kalau ada seseorang di pasar maka sungguh dia akan mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ketika itu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengeras suara beliau murni. Beliau di Masjid Nabawi, seseorang tadi di pasar jauh dari tempat tadi itu bisa mendengarkan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, menggambarkan kepada kita betapa keras suara beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika khutbah tadi. Hakata ikhwan. Syai'un jaiz, perkara yang boleh, bahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengeraskan suaranya dengan ilmu. Demikian pula acara muhadarat, ceramah-ceramah agama, ta'lim, pelajaran-pelajaran tentang perkara agama, itu diperbolehkan dan disyariatkan untuk dikeraskan suaranya supaya masyarakat bisa mendengar ayat-ayat Quran. Demikian pula hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keterangan-keterangan para ulama tentang perkara agama mereka, sehingga walaupun mereka enggak hadir di acara tadi, mereka bisa mendengarkannya. Namam, itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena jaiz. Maka tidak perlu kemudian ada kekhawatiran, khawatir masyarakat jadi ribut atau khawatir digerebek atau khawatir diberendel atau yang semisalnya, tidak perlu khawatir. Kalau memang yang kau sampaikan itu ialah al-haq, kebenaran, kalau memang yang kau sampaikan ialah ilmu yang sahih Al-Quranul Karim, hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keterangan-keterangan para ulama, silahkan mereka semua mendengar, baik dari kalangan masyarakatnya atau tokoh-tokoh masyarakatnya atau pihak pemerintahannya, baik itu dari mulai kepolisiannya atau intelnya, silakan mereka mendengar dengan tanpa kamu takut, dengan tanpa kamu ragu, dengan tanpa kamu bimbang, enggak ada masalah. Kalau memang yang kamu sampaikan itu ialah al-haq, kebenaran. Tamam? Hadza huwa. Begitu ya ikhwan. Jangan kemudian akhi, jangan dikeraskan suaranya pakai corong di luar. Loh kenapa? Ya gimana nanti kan mengganggu masyarakat. Kok mengganggu masyarakat itu loh? Kok kamu menyampaikan ilmu supaya mereka paham agamanya, mereka bisa mendengarkan suara kamu. Siapa tahu dari jauh mereka mendengarkannya dan paham agama, kemudian baik Islamnya. Ya, mereka saja masyarakat tadi enggak punya malu mengeraskan acara-acara kemaksiatan mereka, melantunkan lagu-lagu syaitan dengan apa namanya, salon-salon yang besar, suaranya kedengaran sekecamatan Cidayu. Mereka enggak punya malu itu, padahal kemaksiatan murni, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kok kamu kemudian kamu takut? Berarti memang pada Anda ini ada yang enggak beres. Kok kemudian takut-takut menyampaikan kepada masyarakat? Jangan-jangan kamu ini menyembunyikan rahasia tertentu. Hah? Bahaya kamu ini. Takut diketahui oleh masyarakat. Jangan-jangan kamu ini memiliki jaringan khusus dengan orang-orang enggak beres. Nah. Allahumma musta'an. Hakata ikhwan, sampaikan kepada mereka ilmu. Dan perkara yang jais untuk mengeraskan suaranya dengan ilmu. Kalau di zaman sekarang ini, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan dalam bentuk mikrofon, pengeras suara, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu, pengeras suaranya dinaikkan 100 meter di atas rumah Anda. Hah? Supaya kedengaran orang satu Indonesia, atau satu negara, atau internasional bahkan, supaya mereka mendengarkan ayat Quran, wa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan-keterangan para ulama tentang agama mereka yang hak, yang benar. Hadahwa. Bukan dalam rangka untuk ujub bangga diri, suara dia didengarkan masyarakat. Bukan dalam rangka untuk syuhrah, kemasyhuran, supaya masyhur di kalangan masyarakatnya, Masya Allah, Pak Yai Fulan sedang ceramah. Bukan demikian. Tetapi niatnya ialah dalam rangka supaya mereka memahami, mendengarkan ilmu. Walaupun mereka dari jauh. Khususnya ikhwan fillah azakumullah ketika khutbah. Ketika khutbah Jumat. Itu betul-betul termasuk sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengeraskan suara beliau. Sebagaimana digambarkan tadi. Merah mukanya. Keras suaranya. Menggelembung otot lehernya. Istadda ghababuh. Keras marah beliau. Menggambarkan betul-betul khutbah Jumat itu ialah pengarahan-pengarahan yang luar biasa yang beliau sampaikan kepada masyarakatnya, diarahkan dengan arahan yang baik. Bukan kemudian khutbah Jumat itu meloyo melempem, tidak ada semangatnya sama sekali, sehingga yang hadir pada acara khutbah Jumat di masjidnya kaum muslimin ketiduran semuanya, atau main-main dengan kakinya atau dengan tangannya atau yang semisalnya, kurang begitu perhatian dengan khutbahnya Pak Yai. Padahal sudah ada mikrofonnya. Loyo, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sami-sami ningataken takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Loyo, melempem begitu itu. Tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika khutbah Jumat. Yang sunnah ialah kalian menjelaskan dengan suara yang lantang, suara yang keras sehingga masyarakat tadi betul-betul perhatian dengan khutbah Anda. Yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu sampaikan kepada mereka tentang bahaya-bahaya yang menimpa mereka dalam bentuk kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan, atau kamu beri mereka penjelasan tentang keutamaan suatu amalan atau yang semisalnya dengan suara yang keras sesuai dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakada. Maka ini tentunya nasihat kepada orang-orang yang ditunjuk sebagai khutbah, sebagai khatib-khatib oleh masyarakatnya, pak yai, pak ustad, pak dai, yang ditunjuk oleh masyarakatnya untuk berkhutbah di masjid-masjid mereka kaum muslimin. Jangan loyo pak yai, jangan loyo pak ustad. Jangan loyo Pak Dai, yang keras suara Anda, lantangkan suara Anda. Keluarkan suara kamu, dicorong-corong kalian, enggak ada masalah. Enggak ada masalah itu. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sehingga akan ketahuan belangnya yang menyampaikan al-haq akan diketahui hadza muhiqqun, orang yang benar. Yang menyampaikan kebatilan akan diketahuan hadza batil, yang perlu untuk dikoreksi. Begitu. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Ini khana fitina azakumullah yang kita amati kurang diperhatikan oleh para tokoh-tokoh masyarakat kita di masyarakat Sidayu yang kita cintai ini. Kalau kita perhatikan mereka dalam khutbah Jumatnya, kalau pas azan keras suara azannya. Begitu datang waktunya sang khatib mau khutbah, dimatikan itu mic-nya, mic dalam. Sehingga yang mendengarkan ialah jamaah itu saja. Mic dalam. Mic dalam ya, Pak. Bayangno. Allah alamat siapa mereka itu? Apa mereka khawatir menyampaikannya kepada masyarakat yang lainnya sebagai ilmu, sebagai faedah? Allahumma musta'an. Keadaannya seperti ini, wahai kaum muslimin, supaya anda tahu saja, itu sesungguhnya bukan keadaan di tengah-tengah negara kaum muslimin seperti kita ini. Keadaan yang seperti itu, melakukan ceramah-ceramah dengan mik dalam, itu keadaan yang mewarnai kaum muslimin yang tinggal di negara barat. Jangankan ceramah, untuk azan mereka dilarang untuk menggunakan pengeras suara sampai keluar dari masjid mereka. Hanya pengeras suara yang dalam saja, tidak keluar dari masjid mereka. Itu dikarenakan memang mereka kondisinya minoritas dalam tekanan penguasa mereka yang kafir. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menampakkan syiar mereka di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian keras suaranya, dihukum langsung dengan alasan mengganggu masyarakat yang lain. Itu mereka, wahai kaum muslimin. Adapun kita, di masyarakat kita, masyarakat Sidayu ini masyarakat kaum muslimin, penguasanya muslimin. Lalu ada apa kok kemudian ikut-ikutan dengan gaya modelnya kaum muslimin di barat sana? Tidak ada yang melarang kalian untuk mengeraskan suara kalian. Keraskan suara kalian. Tidak ada yang melarang. Tidak ada undang-undang yang melarang mengeraskan suara ketika memberikan ceramah atau semisalnya. Keraskan suara kalian. Supaya tahu. Yang provokator. Akan ketahuan dia provokator. Ternyata memang dia itu anti penguasa. Ketok ambune. Kecium baunya. Ada provokator ini. Sehingga enak apa kondisinya? Oh ini yang provokator, langsung tangkap saja, masa kan dipui. Oh ini orang ini ternyata mendakwahkan perkara sunnah, membela penguasanya, memuliakan penguasanya, melarang kaum muslimin, menghujat penguasanya, anti teroris, didukung. Wahai kata, Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hah kata ya Allah. Sehingga bab ini, ikhwan fillah, a'azakumullah. Dan juga hadis ini, fanafitina asalkumullah, menunjukkan kepada kita jawaz raf'us sauti bil ilm, diperbolehkan mengangkat suara, mengeraskan suara dengan ilmu. Naam. Hadis ini pula, fanafitina asalkumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu melakukan yang namanya safar, bepergian. Dan itu perkara yang biasa terjadi di kalangan umat manusia. Terkadang mereka mukim tinggal tempatnya masing-masing. Terkadang pula mereka safar kepergian dari tempatnya untuk suatu keperluan. Adapun safar pergiannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu dalam rangka untuk tijarah. Dalam rangka untuk dagang. Ini sebelum diangkat sebagai nabi. Dagang. Disebutkan dalam kutubu syiar, buku-buku sejarah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dagang ke Syam. Membawa barang dagangannya siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Adapun setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka safarnya beliau, pepergiannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu untuk dua kebutuhan. Dua hajat. Yang pertama ialah dalam rangka untuk jihad fi sabilillah. Safar, bepergian dalam rangka untuk jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang musyrikin kafirin ketika itu. Dan ini yang paling banyak. Yang paling sering beliau lakukan safar untuk perang melawan orang-orang kafir. Melawan orang-orang musyrik ketika itu. Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Sulhul Hudaibiyah, Fathu Makkah, Perang Mu'tah, ila akhiriha. Sekian banyak ghazawat, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tamam safarnya karena perang. Yang kedua ialah safarnya untuk haji dan umrah, umrah dan haji. Bepergian untuk melakukan ibadah umrah dan ibadah haji. Naam, kalau umrah beliau 4 kali melakukannya. Adapun haji, beliau hanya sekali melakukannya pada Hajjatul Wada. Ini semuanya dirinci, dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Naam. Baik. Hadis ini pula ikhwan fillah azzakumullah menunjukkan pula kepada kita jawazul ijtihad fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperbolehkan melakukan ijtihad. Tahu ijtihad ya, menarik suatu hukum atau yang semisalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan di sini oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Mereka mengusap kaki-kaki mereka ketika berwudu. Beristihad ya khan, al-mashh al-arjul, mengusap kaki, padahal yang diwajibkan dalam ayat ialah mencuci kaki, ghuslur rijl. Hadza ya khan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadza yajuz. Dan terlalu banyak kejadian-kejadian di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in yang menerangkan ijtihad mereka tentang suatu perkara di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadza yajuz. Dan biasanya ikhwan fillah na'udzubillah, kalau benar maka dibiarkan, kalau salah langsung ditegur baik oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi sendiri atau turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menerangkan kesalahan ijtihad tadi. Naam. Hadis ini khana fitina azzakumullah menunjukkan kepada kita bahwasannya membasuh, mencuci kaki itu hukumnya wajib. Dalam wudu hukumnya wajib. Tamam? Dengan nas ayat Al-Quran, ayatul Ma'idah. Ayat Al-Ma'idah yang berkaitan tentang kaifiyah wudu. Yang disitu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencuci kaki. Dan juga dengan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengancam dengan keras, tumit-tumit kaki-kaki yang tidak terkena air dalam wudu. Menunjukkan wujub ghasl rijlain fil wudu, wajibnya mencuci kaki, kedua kaki ketika wudu. Dan batasannya ialah ilal ka'bain, sampai ke dua mata kaki. Tamam, dua mata kakinya dibasuh ya ikhwan. Mas dalam membasuhan tadi. Hadis ini pula ikhwan fillah azzakumullah menunjukkan kepada kita kalau ada anggota wudu yang wajib untuk dibasuh tidak terkena air, maka batallah wudu tadi. Seperti ini. Kaki, bagian kaki wajib untuk dibasuh. Kaki ya, ikhwan ya. Kemudian orang tadi ternyata tidak rata di dalam mencuci kakinya. ada bagian yang tidak terkena air. Maka kalau dia mengetahuinya, maka batallah wudu dia. Dengan nas hadis ini, wailul lil aqabi minan nar. Batal wudunya, ikhwan. Tamam? Tidak sah. Naam. Demikian pula anggota-anggota yang lainnya. Yang wajib dan termasuk arkanul wudu, rukun-rukun wudu dan tidak terkena air, maka ancaman keras. Dan kalau dia tahu itu tidak terkena air, maka enggak sah wudu dia. Dari sini khonafitina azzakumullah dibahas oleh para ulama tentang perkara-perkara yang menghalangi seseorang atau menghalangi air untuk mengenai badan dia. Itu mereka masukkan dalam bab perkara-perkara yang membuat tidak sahnya wudu. Di antaranya ialah cat kuku. Tahu ya namanya apa? Pitek. Cat kuku namanya pitek. Cat ini khonafitina azzakumullah menghalangi air untuk mengenai kukunya. Kalau pacar, henna, ada yang misalnya enggak demikian keadaannya, meresap. Tapi kalau cat itu tidak bisa masuk, tidak bisa mengenai kukunya. Ini bisa menghalangi air tadi dan membuat wudu dia enggak sah. Paham? Maka ketika wudu ikhwana fitina azzakumullah diperhatikan perkara-perkara yang seperti ini yang mungkin melekat dalam bagian wudu kita, anggota wudu kita dihilangkan terlebih dahulu. Misalkan kita baru mengecat rumah pakai cat minyak, cat rumah begitu, insya Allah semangat. Mau urus ceritanya ini, insya Allah ini nanti nanyar ini. Mau butuhkan dekorasi rumah yang indah. Allah Alhamdulillah. Nah, masya Allah, semangat ini. Cat, ternyata catnya itu biasa, nyimpat-nyimpat tumpah-tumpah begitu, ada yang di muka dia, ada yang tangan dia, ada yang kaki dia, banyak begitu. Cat minyak ya, kawan. Tamam? Maka dalam keadaan yang seperti ini, khonafitina azzakumullah, ketika Anda mau sholat dan mau berwudu, dihilangkan terlebih dahulu catnya. Kalau enggak, maka air tadi terhalang untuk menyentuh kulitnya yang membuat wudu dia enggak sah. Jangan hilangkan terlebih dahulu dengan minyak tanah. Tamam, hilang semuanya. Dikasih sabun yang bersih. Supaya hilang juga minyak tanahnya. Bagus. Baru kemudian dia berwudu. Hadza huwa. Allahul musta'an. Ada sini pula ikhwan fillah azzakumullah menunjukkan kepada kita masyru'iyat i'adatil hadis liyufham. Disyariatkan mengulangi perbincangan, mengulangi ucapan supaya dipahami. Dari kalimat mana ini? Dari kata-kata marrataini au salatan. Beliau mengucapkan demikian dua kali atau tiga kali. Jadi kalimat wailul lil aqabi minan nar. Diulangi lagi. Wailul lil aqabi minan nar. Diulangi lagi. Wailul lil aqabi minan nar. Dua atau tiga kali. Diulang-ulang oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam supaya dipahami oleh para sahabatnya. Ini larangan. Hadza huwa. Hadza masyru'iyah. Dan ini khana fitina azzakumullah termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau itu idza takallam a'adaha salata. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila beliau berbicara itu diulangi tiga kali. Tamam? Tiga kali ya, ikhwan. Sehingga mesti tertulis semua yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Hadza huwa. Ni khana bitina asakumullah. apa namanya, perkara yang harus perhatikan pula supaya betul-betul as-sami' yang mendengarkan bisa memahami apa yang dia ucapkan. Dan itu kalau di zaman para ulama kita, para muhaddisin, dilakukan oleh mereka ketika melakukan imla', dikti ilmu, imla'at, tamam, al-amali, haddathana fulan, lagi-lagi haddathana fulan, imla' namanya. Wahakadha fi zamanina hadha, di zaman sekarang ini, khana fitina azakumullah, dilakukan yang namanya imla'. Ulangi beberapa kali supaya difahami dan supaya tulis dengan baik oleh as-sami'in, orang-orang yang mendengarkannya. Tamam? Adapun pada kesempatan-kesempatan yang lainnya itu al-hajah, terkadang hajat meminta kita untuk tidak mengulanginya. Tamam? Seperti khutbah Jumat atau yang semisalnya muhadharah, ta'lim, atau yang semisalnya yang memang menghendaki kita untuk tidak bisa mengulanginya tiga kali, salasan-salasa, dikarenakan tempatnya, kondisinya, sikonya yang memungkinkan. Tamam? Ketika khutbah Jumat misalkan. Tamam? Tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan beliau mengulangi khutbahnya tiga kali. Tidak ada ya. Nah, kemudian apa namanya? Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru. Nahmaduhu, enggak. Terus begitu sampai selesai. Sehingga sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan kondisinya. Kalau memang kondisinya ialah kondisi memberikan pengarahan muhadharah atau yang semisalnya, disampaikan kepada mereka dengan jelas, dengan wadih. Kalau dengan keadaannya ta'lim, dikti, imla atau yang semisalnya, diulangi tiga kali, wah kata. Ha kata ikhwan. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebagai faedah di sini, ikhwan, disebutkan al-Hafid rahimahullah, beliau menukil dari al-Imam Ibn Rushayd al-Fihri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya dalam bab ini, bab mengangkat atau mengeraskan suara dengan ilmu yang dibuat oleh al-Imam al-Bukhari, kata beliau, ini isyarat kode dari al-musannif yaitu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk mengisyaratkan bahwasanya beliau ingin di dalam penulisan kitab Sahih Bukhari ini ingin mencapai puncak yang paling indah dalam tertib sebuah kitab. Nah, dari kalimat bi'a'la sautih. Tamam? Di mana beliau mengerahkan segala upayanya, segala kemampuannya untuk tertib yang bagus, memperindah tertibnya buku Sahih Bukhari yang beliau tulis ini. Tamam, dari kalimat di a'la sautih, menunjukkan sekuat tenaga dikeluarkan suaranya untuk ilmu. Ini ada katanya beliau, ada isyarat menunjukkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hendak mengerahkan semua tenaganya, semua kemampuannya untuk mentartib ilmu dalam kitab beliau ini, Sahih al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Waqad fa'al, dan beliau telah berbuat demikian sesuai dengan apa yang beliau inginkan rahimahullah ta'ala wa ghafarullah. Masya Allah. Naam. Hada wadih? Wadih. في سؤال تفضل. لا يا اخي perkara yang معروف di kalangan para ulama yang namanya ijtihad, mengambil istimbat hukum, itu untuk mereka para ulama ahli ijtihad, orang-orang yang mutamakkinin, yang mumpuni dan mengerti keilmuan, enggak sembarangan. Adapun orang-orang awam, maka tugas mereka ialah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada para ulama kalau mereka tidak mengetahuinya. Di sini yang berijtihad ialah para sahabat di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sementara para sahabat ahlul dzalik, ahli dan layak untuk berijtihad bersamanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi paham? Nah, ini pun juga ikhwan fillah azakumullah. Mungkin terjadi pada kita di saat-saat yang berat. Tamam? Seperti ketika kita di sebuah tempat di mana kita tidak mengetahui arah kiblat, misalkan. Tidak tahu kita ini. Dalam keadaan sholat telah datang waktunya. Harus sholat. Atau mau habis waktunya, harus sholat. Dalam keadaan tidak tahu mana arah kiblatnya ini. Entah karena gelap, atau misalnya, tidak tahu mana kiblatnya ini. Tidak paham dia. Maka di saat yang seperti itu, ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan harus segera dia sholat, maka dia istihad, beristihad bersungguh-sungguh, memilih mana arah yang tepat yang menunjukkan arah kiblat misalkan. Kemudian dia menghadap ke arah sana. Kalau kemudian qadarullah wa syafa'al pagi harinya dilihat kok ternyata beda, tidak mengapa. Tamam? Difahami? Atau ila ikhwan hukum asalnya yang menijtihad itu untuk ahlinya para ulama al-mujtahidun dari kalangan para ulama umat ini. Namanya apa yuk? Enak sih? Tipek, dilihat. Tengok aja. Kalau misalkan demikian, maka tidak sahudun. Kalian kalau misalkan keadaan dia sama kayak cat minyak atau yang semisalnya, maka dihukumi sama. Paham? Sehingga tidak mesti cat minyak. Ini semua perkara yang bisa menghalangi air dari anggota wudu, maka dihilangkan. Sebab bisa membuat wudu tadi tidak sah. Karena kurang sempurna. Akhir. Adapun pakai tato, orang yang punya tato, dalam keadaan tatonya itu di bagian wudunya, maka diupayakan. Kalau memungkinkan untuk dihilangkan, dihilangkan. Tamam? Kalau kemudian tidak memungkinkan untuk dihilangkan, kecuali harus dengan membahayakan dirinya, disetrika atau dicos dengan besi yang panas atau yang semisalnya, maka itu boror, membahayakan, maka enggak dilaksanakan dengan cara seperti itu. Dicari cara-cara yang lainnya yang memungkinkan untuk bisa menghilangkannya. Kalau demikian keadaannya, maka kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tamam, dan dia harus banyak beristighfar, bertaubat dari tindakan dia melakukan tindakan tato tadi itu. Jadi pahami? Sehingga dia berupaya mencari akhbar, mencari berita bagaimana caranya menghilangkan tato tadi dengan cara-cara yang tepat yang tidak membahayakan kulitnya. Ada caranya? Selain disetrika tadi. Dioperasi. Memungkinkan itu. Masya Allah. Halas dioperasi. Zain. Terus hasilnya gimana? Bagus. Artinya normal kayak biasanya. Ada bekas-bekasnya. Ayo halas. Ada lebih zain daripada setrika. Luar biasa sakitnya itu. Akhir. Setelah sholat. Artinya badan dia terkena cat. Misalkan cat minyak misalkan. Dia gak tahu. Badan apa? Aku tahu itu. Kemudian dia berwudu, setelah berwudu, kemudian setelah itu dia sholat selesai, baru ketahuan. Maka dalam keadaan seperti ini, khana fitina asyikumullah, la tadur. Sholat itu tidak mengapa sholatnya. Tamam? Tidak mengapa sholatnya, ikhwan. Dikarenakan li jahalatih ketidaktahuan dia. Ya kata? Nah. Enak sih ya, Zaid. Nah, itu berbeda dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau tarkul ma'mur ghairu ma'dzur, tapi kalau fi'lul mahdzur ma'dzur. Mahdzur ma'dzur. Paham ini? Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam salat itu ghairu ma'dzur, enggak dimaafkan. Tapi kalau melakukan tindakan yang terlarang dalam salatnya, kan dia lupa atau kan dia jahil, misalnya ada ma'dzur, dimaafkan. Itulah yang pembahasan dengan yang satu ini. Nah, indah. Ketika dia salat, na'am, dibatalkan. Ketika dia salat, maka dia harus membatalkan salatnya, dihilangkan, dan kemudian dia berwudu lagi. Sebab wudunya enggak sah. Tamam? Paham ini? Wudunya enggak sah, maka salatnya juga enggak sah. Wallahu a'lam. Akhir. Hah? Apa tuh ini? Apa tuh ini? Daun inai itu yang di kubunya perempuan itu. Enggak apa-apa, kenapa? Oh, maksudnya laki-laki. Oh, tak pikir laki-laki, perempuan. Perempuan biasa pakai begitu untuk pacar mereka. Yang antum tanyakan sekarang, laki-laki menggunakan inai. Ya paham enggak? Allah musta'an. Tasabbab an-nisa ya akhi. Atau menyerupai perempuan. Larangan keras Rasulullah SAW. Larangan keras laki-laki tasyabbuh dengan wanita. Tidak boleh. Itu ciri khasnya mereka. Ada apa kok kebetulan laki-laki dikasih inai segala macam itu. Enak segala macam itu. Sama, maya jusah. Itu khasnya kaum wanita. Sehingga laki-laki tidak diperbolehkan tasyabbuh dengan kaum wanita. Iya, mereka tuh begini-begini biasanya. Tamam? Kalau di Yaman, itu jari-jarinya, tangan-tangannya sampai ke sini. Pakai henna. Diukir, atau apa ukirannya itu, atau ukiran bunga, atau ukiran apa, itu khas Timur Tengah itu. Cuma sini kadang itu, anak-anak, kalau saya dia mendatang anak perempuan cilik-cilik gitu, umur 3 tahun, 4 tahun itu, wah sini banyak, sampai ke mana? Ke sikunya biasanya. Apa gambarnya itu, mereka seneng, kayak gitu-gitu. Indonesia senengnya alami. Allahu a'lam. Begitu. Itu kalau di Timur Tengah ya ikhwan, mobil khusus ketika pengantin. Wes. Badan barangkali. Barangkali. Nah. Paham saya? Itu untuk perempuan, paham saya? Nah. Laki-laki jangan perlu demikian. Di mana? Iya. Laki-laki juga ke sana. Allah musta'an. Jangan mau. Itu sampaikan kepada mereka bahwasanya itu semuanya untuk para wanita saja, para perempuan saja, dan laki-laki tidak boleh menggunakan seperti itu dengan pacar kayak gitu, itu perempuan itu. Allahumma ta'ala tasyabbuh bin nisa mal'un, itu dilaknat langsung oleh Rasulullah SAW. La'anallah al-mutasyabbihina bin nisa min rijal wal mutasyabbihat birrijali minan nisa. Keras larangannya itu. Itu adat yang keliru. Ada munharifah. Kebiasaan yang menyimpang. Ya, tinggalkan. Lebih. Tinggalkan ya, kalau terlalu banyak adat yang enggak beres itu. Ya, orang-orang Jawa kalau mau menikah injek telur. Iya, diinjek telurnya itu. Mandi kembang. Ada apa itu semuanya? Itu semuanya ikhwan, mesti di dalamnya ada i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang enggak beres padanya. Dan itu dimasukkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah min bid'ah nikah. Termasuk bid'ah dalam pernikahan. Itu dari Yaman begitu. Yang klinik-klinik begitu, pakainya begini ini. Sampai di sana itu mempelai laki dan mempelai perempuannya tidak boleh masuk rumah. Sampai jam tertentu malam hari itu. Jangan nunggu di pintu rumah begitu dua mempelainya itu. Katanya mereka nunggu waktu yang pas, waktu yang tepat begitu supaya jangan disertai sama jin atau penyakit penyakit ain, penyakit mata atau semisalnya supaya selamat, supaya barokah nunggu di luar. Sampai malam. Kadang itu sampai pada isya atau semisalnya baru dibesarkan masuk waktu. Ya langsung flu pengantinnya. Langsung flu. Di sana kalau pas musim dingin, ya sudah. Dia sudah merinding, kedinginnya begini, menggigil begini. Flu langsung dalam rumah. Disebutkan sama Syekh rahimahullah ta'ala dalam fatwa-fatwa beliau. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Kalau adat, bukan sebagai hujjah ya fana'at. Kalau munharifah menyimpang, tinggalkan. Tamam, ya tadi itu. Itu namanya Hamzah itu. Adatnya dia, kalau laki-laki itu menikah, maka dikasih hiasan di kukunya. Ada atau mau ada? Ada ya, tapi munharifah menyimpang, ditinggalkan. Tadi paham? Tinggalkan itu semua. Nah, ya ikhwan, naktafi lahuna. Dihafalkan hadisnya ini, ya ikhwan, pendek. Dan teruskan insyaAllah pada pembahasan yang lainnya. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.